ya, terkait dengan pertanyaan kenapa ketika khabarnya itu dzaraf ataupun jar majrur ditakdirkannya adalah fi'il istaqarra. Yang pertanyaan enggak ada orangnya. Ya, istaqarra bukan sifat mustaqir. Ya. Ini insyaallah yang lebih rajih. Sebagian ada yang bolehkan dengan apa? Sifat mustaqirun. Kalau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga demikian, lebih menguatkan fi'il istaqarra. Kenapa? Karena kalau yang ditakdir, kalau yang ditakdirkan itu isim mustaqir seperti ja'a alladzi fiddar, maka di situ membutuhkan dua pentakdiran. Ya, ja'a alladzi huwa kainun atau mustaqirun fiddar, dua kan yang ditakdirkannya. Sedangkan kalau kita menakdirkan fi'il cuma satu, ja'a alladzi istaqarra fiddar, lebih bagus. Istaqarra, karena hanya butuh satu pentakdiran saja. Adapun kalau kita takdirkan di situ muta'allaknya adalah sifat seperti mustaqir ataupun kain, maka butuh kepada dua pentakdiran, huwa kain atau huwa mustaqir. Kemudian wasalis yang ketiga dari syibhul jumlah. Tadi dijawab sudah. Dikira enggak datang. Yang kemarin ditanyakan tuh. Tentang kenapa tidak boleh isim. Ada yang boleh kan? Tapi yang lebih rajih fi'il. Karena kalau kita menakdirkan isim, ya, ja'alladzi fi adar, maka di situ akan ada dua pentakdiran. Ja'alladzi huwa kainun fiddar. Dua pentakdiran kan, huwa sama kain. Ataupun huwa dengan mustaqir. Tapi kalau ditakdirkan fi'il cuma satu, sya'alladzi istaqarra, ya, itu lebih baik kata Syekh Utsaimin. Ada yang membolehkan. Kemudian masih kita ya membahas tentang apa? Jumlah silah. Yaitu saya silah ada dua macam, yang berupa jumlah, yang kedua yang berupa syibhul jumlah. Yang berupa jumlah ada yang tersusun dari fi'il dan fa'il atau fi'il dengan naibul fa'il. Ada juga jumlah ismiyah yang tersusun dari apa? Mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua syibhul jumlah. Dan syibhul jumlah ada tiga macam. Yang pertama dzaraf seperti ja'ani alladzi indak. Yang kedua al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majrur. Ya, dan kalau silahnya berupa dzaraf dan al-jaru wal majrur, maka mesti dia muta'alik dengan sesuatu yang mahdhuf wujuban, takdirnya istaqarra. Kemudian yang ketiga dari syibhul jumlah adalah as-sifah. As-sifah. As-sifah as-sharihah, sifat yang sharih, yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. Kenapa isim fa'il dan isim maf'ul bisa dijadikan sebagai silah? Karena isim fa'il dan isim maf'ul mengandung makna fi'il. Ya. Mengandung makna fi'il. Wal muradu biha, dan yang dimaukan dengan as-sifah as-sharihah adalah isim fa'il dan isim maf'ul. Terus bagaimana dengan isim tafdil, juga sifat musyabbahah? Ya, adapun isim tafdil, alif lam yang masuk kepada isim tafdil itu bukan alif lam isim mausul. Ya. Tapi alif lam al-mu'arifah. Alif lam al-mu'arifah. Ini dengan kesepakatan ahli nahu. Adapun alif lam yang masuk kepada sifat musyabbah seperti al-hasanu wajhu, maka yang sahih bahwasanya alif lam yang masuk kepada sifat musyabbah juga sama. Alif lam al-mu'arifah. Bukan apa? Isim mausul. Berbeda halnya dengan alif lam yang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Maka alif lamnya adalah apa? Isim mausul. Sehingga yang setelahnya dari isim fa'il dan isim maf'ul sebagai silahnya. Kalau dikatakan ja'a al-qa'im, maka makna ja'a alladzi qoma. Ya, sama dengan ja'a alladzi qoma. Ya. Ja'at al-qa'imatu sama dengan apa? Ja'at alladzi qomat, sama. Ya. I'rabnya bagaimana? Kalau dikatakan ja'a al-qa'im, Syaa fi'il madhi mabni 'ala al-fath al-qa'im fa'il marfu' wa 'alamat rafi' dhamma dhahira 'ala akhirih. Kemudian al ataupun al-alif al-lam isim mausul. Kemudian qa'im apa? Isim fa'il ya'mal 'amal al-fi'il yarfa'u al-isma. Fa'insibul khabar. Mana di situ? Aina al-a'id? Aja mana? Dhamir. Takdirnya apa? Huwa. Kembali kepada al. Ja'al qa'im ada huwa yang kembali kepada al. Ya. Yeah. Kemudian disebutkan di sini. Saya ulangi. Yang dimaukan dengan sifat shariha adalah isim fa'il, isim maf'ul, wa takhtassu bil alifi wal lam kama taqaddam. Dan ini khusus ya dengan alif dan lam. Khusus bagi alif dan lam. Jadi silah yang berupa isim fa'il dan isim maf'ul itu khusus bagi al. Ya, khusus bagi al. Wal a'id telah disebutkan bahwasanya yang namanya isim mausul butuh kepada silah jumlah, juga butuh kepada a'id untuk mengikat antara silah dengan isim mausulnya. Apa itu a'id? Al a'idu dhamirun mutabiqun lil mausuli fil ifradi wat tasniyati wal jam'i wat tadhkiri wat ta'nisi kama taqaddama fil amsilati al madhkurah. A'id adalah dhamir. Ah ini bedanya dengan robit. Kalau robit enggak mesti bomir. Kalau aid mesti bomir. Wal aidu bomirun mutabiqun lil mausul. Aid adalah bomir yang mencocoki isim mausul. Dalam hal mufrad, musanna, jamak. Kalau isim mausulnya mufrad, maka apa? Bomirnya ikut mufrad. Kalau isim mausulnya musanna, bomirnya musanna dan seterusnya. Wa tadzkir wa ta'nits dalam masalah muzakkar dan muannatsnya. Kama taqaddama fil amtsilatil madzkurah, sebagaimana telah lewat pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Ya. Dan dhamirnya dhamir apa? Apakah dhamir ghaib saja atau boleh dengan dhamir-dhamir yang lain? Umumnya a'id itu adalah dhamir ghaib umumnya. Apa contohnya a'id yang berupa dhamir ghaib? Ja'a Muhammadun alladhi qama abuhu. Dhamir ghaib kan ha? Iya. Apalagi? Ja'at Hindun allati apa? Qamat abuha. Dhamir ghaib seringnya, iya kan? Dan terkadang juga a'id itu dengan dhamir mutakallim. Ini bisa dikiaskan, boleh. Seperti ucapannya Ali bin Abi Thalib. Ya, katanya ana allazi sammatni ummi haidaratan. Ana allazi sammatni ummi haidaratan. Saya adalah orang yang ibu saya menamai saya dengan haidarah. Di sini isim mausulnya kan allazi. Jumlah silahnya sammatni ummi haidarah. Mana di sini rabitnya? Ya. Dan ya dhamir apa? Mutakallim, iya kan? Ana allazi sammatni ummi haidarah, boleh dikiaskan. Antum boleh mendatangkan ketika di sana dibutuhkan. Di sini ya pada sammatni kembali ke mana? Kepada allazi. Saya adalah orang yang ibu saya menamai saya dengan haidarah. Ana allazi sammatni ummi haidarah. Atau juga bisa dengan dhamir mukhatab. Juga ini bisa dikiaskan. Seperti ucapannya Farzdaq. Wa antal ladzi talbil khuyulu ru'usaha ilaika wal aitamu anta tut'imuha. Iya. Wa antal ladzi talwi al khuyulu. Wa antal ladzi talwi al khuyulu ru'usaha. Engkau adalah orang yang keledai-keledai itu menyondongkan kepala-kepala mereka kepadamu. Sudah jinak, suka dikasih makan sama dia. Ilaika tuh. Talwi al-khuyul ru'usaha ilaika. Kuda-kuda menyondongkan, menundukkan kepala-kepala mereka kepadamu. Ya, wal aitamu anta tut'imuha, dan juga anak-anak yatim engkau lah yang memberikan makan kepada mereka. Wal aitamu anta tut'imuha. Saya ulangi, wa antal ladzi talwil khuyulu ru'usaha. Ilaika wal aitamu, ilaika wal aitamu anta tut'imuha. Di sini kita lihat, antal ladzi talwil khuyul ru'usaha ilaika. Mana sih mausulnya? Alladzi. Mana di sini aidnya? Kaf pada ilaika. Kaf adalah dhamir apa? Mukhatab. Engkau adalah orang yang ya. Talwil khuyul ru'usaha ilaika. Ya. Kalau talwi itu fa'ilnya al khuyul. Ru'usaha ha kembali kepada al khuyul. Kemudian mana rabbitnya alladzi ilaika itu kaf. Engkau adalah orang yang keledai-keledai ataupun kuda-kuda menyondongkan kepala-kepala mereka kepadamu. Nah, kaf di sini. Ya, kemudian aid adalah bomir, sudah kita jelaskan bomirnya bisa bomir apa? Oib itu umum, sering. Kadang juga dengan bomir apa? Mutakallim, kadang dengan bomir mukhatab. Ya, kadang dengan al juga. Aidnya dengan al. Ya. Seperti ucapannya penyair, ataupun bukan al, isim bohir. Ya, aidnya isim bohir. Seperti wa antal ladzi fi rahmatillah atma'. Wa antal ladzi fi rahmatillah atma'. Antal ladzi fi rahmatillah atma'. Engkau adalah orang yang ya, pada rahmat Allah yang aku berharap. Di sini alladzi kepada Allah. Jadi rabbinya Allah ataupun aidnya Allah kembali kepada alladzi. Anta alladhi fi rahmatillahi atma' wa anta alladhi fi rahmatillahi atma'. Kadang isim apa? Zahir. Jarang sekali, sedikit sekali. Kemudian mutabiqun lil mausul, yang mana aid ini mencocoki isi mausul dalam hal mufrad, musanna, jamaknya, muzakkar, muannasnya, kama qadulang lagi ya. Kama taqaddama fil amsilah al-madhkurah. Wa qad yuhdhas. Dan terkadang robitnya dibuang. Ya. Apa sebelum itu? Ya, sebelum itu ada sedikit faedah, semoga bisa difahami. Masih menjelaskan tentang mutabiq lil mausul. Ya. Yaitu boleh, yaitu bahwasanya boleh untuk kita menjadikan aid itu dengan memperhatikan makna isi mausulnya. Menjadikan aid dengan memandang makna isi mausulnya. Boleh pula dengan memandang lafadznya. Ya, boleh pada aid dengan kita memandang apa? Makna isi mausulnya. Boleh pula dengan kita memandang apa? Lafadz isi mausulnya. Karena di sana ada isi mausul yang lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Kalau seperti ini bagaimana gitu aidnya? Ada isi mausul lafadznya mufrad tapi maknanya jamak. Bagaimana? Ah, kalau dalam keadaan seperti ini boleh antum gunakan aidnya dalam bentuk jamak. Kenapa? Karena memperhatikan atau memandang apa? Maknanya. Boleh pula antum jadikan aidnya mufrad. Kenapa? Karena memandang apa? Lafadznya. Contohnya. Jadi boleh pula dalam aid ataupun pada aid memandang pada lafadznya mufrad atau memandang maknanya jamak. Contohnya wa minhum may yastami'una ilaik. Wa minhum man yastami'una ilaik. Di sini mana isim mausulnya? Wa minhum man yastami'una ilaik. Man isim mausul kan? Mushtarak atau nas? Mushtarak. Jumlah silahnya yastami'una ilaik. Mana robitnya di sini? Di antara mereka ada yang mendengarkan atau mencuri-curi pendengaran darimu. Hah? Mana di sini robitnya yastami'una ilaik? Wawu. Iya, wawu. Wawu itu jamak, wawu jamaah. Kenapa dengan wawu? Karena memperhatikan maknanya. yang mendengarkan kepadamu bukan hanya satu orang, beberapa orang. Iya. Bukan kaf ya, kalau ilaika enggak pas dengan man. Di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan kepadamu. Wawu itu di situ kembalinya kepada man, aidnya itu. Kenapa dengan lafaz jamak? Karena makna man di situ adalah untuk jamak, untuk beberapa orang. Jadi man bisa digunakan untuk satu, dua atau lebih. Karena dia musytarak. Kemudian wa muru'atul lafdi juga boleh antum memandang lafadznya mufrad. Maknanya jamak cuma lafadznya mufrad. Antum boleh menjadikan aidnya dengan memandang lafadznya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa minhum mayastami'u ilaik. Hai. Wa minhum mayastami'u ilaik. Di sini semusulnya mana? Man. Mana aidnya di sini yastami'u ilaik? Hah? Dhamir mustatir pada yastami'u huwa. Kembalinya ke man. Kenapa? Karena memandang lafadznya man mufrad. Gitu. Juga yang lain, wa minhum mayanzuru ilaik. Ya seringnya itu dengan memandang lafadznya mufrad. Seringnya. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa qad yuhdaf, dan terkadang aid itu dibuang. Hukum asalnya apa? Aid disebutkan atau dibuang? Ya disebutkan. Ya. Terkadang dibuang baik dalam keadaan marfu' ataupun mansub ataupun majrur. Ya, jadi aid yang dibuang kadang marfu' bentuknya, kadang mansub, kadang majrur. Kenapa sih boleh dibuang? Karena ada dalil yang menunjukkan aid tersebut yang dibuang. Kalau enggak ada dalil enggak boleh. Ya. Kemudian sekarang tambahan faedah, semoga bisa difahami. Ya. Syarat boleh dibuangnya aid yang marfu'. Syarat boleh dibuangnya aid yang marfu'. Poin yang pertama berarti ini. Syarat boleh dibuangnya aid yang marfu', yaitu pakai bahasa Arab atau Indonesia? Indonesia aja ya. Ya. Yaitu ketika aid tersebut sebagai mubtada. Ketika aid tersebut sebagai mubtada yang dikhobari dengan mufrad atau diberi khobar mufrad. Ketika aid tersebut adalah mubtada dan khobarnya mufrad. Ingat ya, pembahasan makna mufrad dalam bahasan mubtada khobar maksudnya bukan jumlah, bukan syibu jumlah. Contohnya apa? Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Lihat. Syai'a mana ayyuhum ashaddu? Ayyu sudah kita tahu. Bahwasanya ayyu adalah apa? Isim mausul yang mustarak. Dan dia mudhaf, diidhafahkan kepada dhamir ha. Di sini isim mausulnya ayyu. Mana silahnya asyaddu? Robinya mana? Robinya mahdhuf. Takdirnya apa? Huwa. Ayyuhum huwa asyaddu. Aslinya demikian. Ayyuhum huwa asyaddu. Dibuang. Itu contohnya ya. Jadi tempat boleh dibuangnya aid yang marfu adalah ketika aid tersebut jatuh sebagai mubtada yang dikhobari dengan mufrad. Contohnya ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Kalau ditambahkan juga boleh. Ya, dalam kalimat yang lain misalkan ayyuhum huwa a'lam. Ya. Ayyukum huwa a'lam min Muhammadin di hadhihi al-mas'alah misalkan. Ya, boleh ditambahkan, boleh dibuang. Ya. Kemudian syarat dibuangnya aid yang mansub adalah aid yang mansub adalah agar aid tersebut mutasil. Dhamir mutasil. Dhamir mutasil. Yang dinasabkan oleh fi'il yang tam. Yang dinasabkan oleh apa? Fi'il yang tam. Jadi boleh dibuangnya aid yang mansub adalah ketika dia berupa bomir mutasil yang dinasabkan oleh fi'il yang tam. Fi'il yang tam selain bukan nawasikh ya. Dia butuh kepada fa'il dan maf'ul. Contohnya ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Di sini mana isim usulnya? Ma. Dia sebagai maf'ul dari ya'lamu. Jumlah silahnya mana? Tusirrun. Aijnya mana di sini? Mahdhuf, mansub. Takdirnya apa? Tusirrunahu. Yang itu ha kembali kepada ma. Allah mengetahui segala apa yang kalian rahasiakan. Demikian pula wa ma tu'linun. Di situ aijnya mansub. Aslinya dhamir muttasil ha wa ma tu'linunah yang kembali kepada ma. Kemudian syarat boleh dibuangnya aid yang majrur adalah syarat boleh dibuangnya aid yang majrur adalah ketika dia dijarkan dengan yang semisal ketika dia dijarkan dengan apa yang mengejarkan isim mausul. Ketika aid tersebut dijarkan oleh apa yang mengejarkan isim mausul. Jadi dengan contoh akan lebih jelas. Nih, seperti yashrobu mimma tashrobun. Contohnya yashrobu mimma tashrobun. Ya nanti akan kita baca juga di sini. Yashrobu mimma tashrobun. Di sini ma itu isim mausulnya. Dijarkan oleh apa? Ma-nya min. Maka di situ juga ada aid yang majrur yang dijarkan oleh semisal apa yang mengejarkan ma itu min. Maka takdirannya yashrabu mimma tashrabuna minhu gitu. Nah itu. Baik kita kembali sini. Sudah habis ya. Waktunya kita baca cepat. Satu paragraf lagi. Wa qad yuhdhafu dan terkadang dibuang aidnya seperti lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu. Apa yang dibuang? Ai alladhi huwa ashaddu. Ya, contohnya wanahu, contoh maksudnya yang dibuang dalam kondisi aidnya mansub. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, yani alladhi tusirrunahu walladhi tu'linunahu. Dan contoh yang berikutnya yaitu aid yang dibuang dalam kondisi majrur adalah yashrubu mimma tashrabuna ai alladhi tashrabuna minhu, tadi batasannya. Ya, sudah kita lewatkan. Cukup sampai di sini. Waktu sudah habis atau sebelum kita tutup ada yang belum paham mau ditanyakan? Robit nanya pengikat. Robapo yarbitu pengikat. Yang mengikat antara jumlah ya dengan mubtadanya agar tidak menjadi jumlah yang asing. Ya, Muhammadun qoma abu. This is Robit. Dhamir yang kembali kepada Muhammad. Ya, kalau aid sesuatu yang kembali kepada isim mausul. Dan lebih luas Robit. Enggak ada yang lain? Ya cukup sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.